السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب الطلاق، كتاب الطلاق. الطلاق بالطاء والقاف في اللغة في dalam bahasa حل الوثاق. حل الوثاق maknanya adalah melepas ikatan. Melepas ikatan. Mushtaqqun min al-itlaq, diambil dari kata al-itlaq yang maknanya lepas. Wa huwa tark wal irsal. Tark dibiarkan, irsal dilepas. Wa fi syara', adapun di dalam syariat, makna talak adalah halu uqdatit tazwij, melepas ikatan pernikahan. Wa ta'rifu syar'i, definisinya secara syar'i, fardun min ma'nahu lughawi al-'am. Maknanya atau definisinya secara syar'i sama dengan maknanya secara bahasa, namun secara bahasa umum sifatnya melepas segala sesuatu ikatan disebut talak, tetapi secara syar'i khusus pada pernikahan, maka dikatakan fardun. Fardun itu salah satu dari anggotanya. Bagaimana bentuk lingkarannya? Hah? Bagaimana bentuk diagram Venn-nya? Lingkaran besar di dalam lingkaran kecil, atau dua lingkaran beririsan, atau lingkaran dengan lingkaran yang sama? Yang pertama, kedua, apa ketiga? Nah, kalau am dan khos berarti lingkarannya besar dan kecil di dalamnya. Lughatan secara bahasa adalah semua ikatan atau semua yang lepas dari ikatan. Lepas dari ikatan tali seperti kambing dilepas. Talik hadal ghanam. Aha. Ketika nanti besok banyak kambing, kamu berbahasa Arab dengan sesama kalian para santri, lepas itu talinya. Kamu bilang talikha. Talik al-ghanam. Oh, talik. Pisahkan atau lepaskan talinya. Melepas ikatan kambing, melepas ikatan ini, melepas ikatan itu, melepas ikatan apapun, bahasanya talak. Sedangkan lughat, sedangkan syar'an secara syar'i adalah di dalam sini. Apa itu? Hanya ikatan pernikahan yang dibahas. Jadi talak secara syar'i maknanya melepas ikatan pernikahan. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau ada seseorang manusia, seorang suami, berkata pada istrinya, kamar apa itu? Hah? Gambar unta. Memang jelek, enggak ada kepalanya. Ini gambar unta. Barakallahu fikum. Kakinya depan, ini kaki belakang. Kaki depan itu diikatnya unta tidak seperti mengikat kambing. Kalau kambing kan di leher, di sini. Kalau unta enggak. Cukup dimasukkan lingkaran di sini. Ketika dalam keadaan nekuk, dikasih lingkaran. Udah, dia enggak bisa bangun. Duduk terus. Ini namanya iqal. Siapa yang kemarin hari raya pakai iqal? Imamah dikasih lingkaran hitam di sini. Itu namanya iqal. Yang dipakai untuk manusia, untuk imamah juga iqal. Yang dipakai untuk unta ini juga namanya iqal. Ada seorang suami di zaman Umar bin Khattab mengatakan kepada istrinya, engkau seperti unta yang lepas dari iqalnya. Bahasa Arabnya, engkau kal jamalit taliq. Istrinya pengen seperti umumnya lah ya, sepasang suami istri. Coba permisalkan aku, engkau seperti bunga yang semerbak harum mewangi, engkau seperti ini seperti itu, sampai pada kalimat ini, kal jamalit taliq, engkau seperti anak unta yang baru lepas dari ikatannya, maksudnya lincah begitu. Istrinya kaget. Kau mengatakan padaku talik? Suaminya ikut kaget. Iya ya. Saya mengatakan engkau talik. Kita harus ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Melaporkan hal ini. Apakah jatuh talak atau tidak? Ditanya, apa yang kau niatkan? Aku meniatkan mempermisalkan dia seperti unta yang dilepas dari ikatannya. Talik. Sama sekali tidak terpikir di benakku tentang cerai. Kalau gitu, al-lafdu ala niyatil lafad. Lafad tergantung niat yang melafadkannya. Berarti barakallahu fikum, ini talik yang disebut oleh orang tadi adalah lughatan. Walaysa syar'an. Bukan syar'an. Kalau syar'an maknanya melepas ikatan pernikahan. Berarti kalau ini adalah fardun, ini fardun, ini fardun, maka ini pun fardun. Berarti kembali kepada ucapan musannif rahimahullah, bahwa makna talak secara syar'i adalah fardun min makna talak al-lughawi. Paham? Makna talak secara syar'i itu salah satu anggota dari makna talak secara bahasa yang sifatnya am. Qala al-imamul haramain al-juwayni, imamul haramain al-juwayni, huwa lafdun jahiliyun warada syara' bitaqririhi. Lafat itu lafat jahiliyah, tetapi kemudian ditakrir, ditetapkan oleh syariat ini. Artinya sejak di zaman jahiliyah sudah dipakai. Melepas ikatan antara dua orang itu disebut dengan talak. Berbeda dengan istilah jahiliyah modern. Apa jahiliyah modern selanjutnya? Putus. Kamu, saya putus. Saya. Bisa enggak dipakai untuk syar'i? Tidak. Berbeda barakallahu fikum. Kecuali kalau kemudian dia meniatkannya dengan talak. Ikhwan bin na'azakumullah. Disebutkan bahwa hikmah hukmuhu, bahwa hukum talak ini ada. Bukan tidak ada. Sabitun fil kitabi was sunnati wal ijma', hukumnya ada, yang berarti boleh. Di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, dalam ijma', dalam qiyas sahih. Artinya dengan empat dasar fikih yang disepakati oleh para ulama. Baik, kitab dan sunnah dengan ijma' dan qiyas. Semuanya menyebutkan tentang thabitnya hukum talak. Ini berbeda dengan ajaran Nasrani. Ajaran Nasrani itu tidak membolehkan talak. Jadi ketika dinikahkan oleh pendetanya, saya nikahkan kamu berdua dengan ikatan yang tidak bisa dipisahkan kecuali kematian. Tidak bisa dipisahkan kecuali oleh kematian. Tidak ada talak. Sehingga sekian problem terjadi, mereka tidak bisa talak. Hingga akhirnya mereka melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat mereka sendiri. Adapun dalam Islam, talak ada hukumnya. Boleh dan diajarkan bagaimana caranya. Tetapi barakallahu fikum, itu adalah alternatif terakhir. Kalau tidak lagi bisa dipersatukan, kalau bisa hendaklah diislahkan, diperbaiki hubungannya, dilanggengkan, dilanjutkan terus, kalau bisa kembali seperti semula ila akhir. Sampai kalau sudah tidak ada alternatif lain kecuali harus pisah, maka ada syariatnya. Adapun diajarkan di dalam Al-Quran, at-talaqu marratan, bahwa talak itu dua kali. Talak bisa rujuk lagi, bisa talak lagi, bisa rujuk lagi. Itu dua kali. Adapun yang ketiga, talak yang tidak memiliki rujuk, artinya talak yang ketiga sudah tidak bisa balik lagi, kecuali dengan syarat yang susah, yaitu ketika mantannya sudah menikah dengan orang lain, kemudian ternyata dalam pernikahannya pecah kembali, baru bisa kembali kepada yang pertama. Itu dari ayat Al-Quran. Wa ammas sunnatu, adapun dalam sunnah, faqauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aghdadul halal ilallahi at-talaq. Sejelek-jelek halal adalah talak. Namun hadis ini dhaif barakallahu fikum. Bisa dilihat dalam kitab Irwa'ul Ghalil oleh Syekh Al-Albani dalam cetakan yang pertama di juz ke-7 halaman 106. Hadis ini dhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Sesungguhnya banyak hadis-hadis lain yang berbicara talak. Seperti hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu tentang ucapan Anas bin Malik. Ucapan siapa? Ibnu Umar. Ketika mencerai istrinya, kemudian ditegur. Itu cukup sebagai dalil tentang bolehnya talak di dalam hadis. Sehingga kalau kalian ditanya, apa dalil tsabitnya talak minal kitab? At-talaqu marratan. Wa ma dalil fi tsubuti at-talaq fil hadis? Jangan abghadul halal, karena itu dhaif. Barakallahu fiikum. Tetapi hadis yang pertama dalam bab ini, atau kalau ada yang lebih pendek silakan, yang menyebutkan tentang talak hingga kalau sudah haid lagi yang berikutnya dan kemudian belum ada jima padanya, maka silahkan talak. Kata Nabi SAW dalam hadis ini dengan kalimat fal yutalliqha tahiran qabla an yamassaha, silakan kau cerai dalam keadaan suci sebelum dijimai, sebelum disentuh. Ini dalil yang kuat sekali menunjukkan sabitnya talak. Wal ummah mujma'ah alaihi. Secara ijma', alhamdulillah, semua para ulama, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ihim, semuanya ajma'u ala thubutit talak. Semuanya sepakat bolehnya mentalak dan adanya hukum talak. Apakah ada satu ulama yang menyatakan tidak boleh cerai? Tidak ada. Barakallahu fiikum. Yang keempat, qiyas. Quran sudah, sunnah sudah, ijma' juga sudah, qiyas. Bagaimana dengan qiyas? Wal qiyasu yaqtadihi. Fa idza kana yatimmu nikah bil aqdi li musalah li masalihihi wa aghradihi fa innahu yufsakh dhalikal aqd bit talaq lil maqasid sahihah. Bagaimana kiasnya? Bukankah kias harus dengan syarat-syaratnya yang sahih, yaitu terdiri dari al-maqis wal maqis alaih wa wajhu syabah. Maqis wal maqis alaih wa wajhu syabah. Mana maqisnya, mana maqis alaihnya, mana wajhu syabahnya? Dikatakan kama yatimmu an-nikah, sebagaimana sahnya nikah dengan ikatan akad nikah. Apa tujuannya? Hah? Apa tujuannya pernikahan? Untuk kebaikan apa untuk kejelekan? Untuk kebaikan. Untuk apa? Masalih. Maslahah, maslahah. Tayib, ketika tidak mungkin terjadinya maslahah karena satu kasus tertentu, ya terpaksa dibatalkan. Berarti di sini apa? Hal al-aqd. Untuk apa? Masalih juga. Al-maqis wal-maqis alaih wa wajhu syabah. Yang dikiaskan talak, yang dikiaskan kepadanya nikah, sisi persamaannya sama-sama lil masalih, sama-sama lil maslahah. Kalau akad nikah diadakan, aku nikahkan engkau dengan fulan dan seterusnya, untuk apa? Lil gharadis sahih wa huwal masalih, yaitu untuk maslahat, untuk kebaikan-kebaikan. Kalau ternyata isinya bukan kebaikan, perang terus setiap hari, setiap malam, setiap sore, setiap pagi, gelas lempar-lemparan sudah habis, besok piring, piring lempar-lemparan sudah habis, besok kemudian pakai apa lagi? Berarti ada maslahat enggak? Enggak ada maslahat. Sudah. Kalau menikahkan dua orang ini ternyata enggak ada maslahatnya, maka cerai lebih maslahat. Hadi qiyas sahih. Hada qiyasun sahih. Ini qiyas yang sahih. Sebagaimana dibolehkan nikah dengan akad tertentu untuk maslahat, maka kalau tidak didapat maslahat, bahkan madarat, madarat, madarat, maka lepaskanlah ikatan tadi untuk maslahat. Mengikat dua orang untuk maslahat, ternyata tidak mendapatkan maslahat, malah madarat, madarat, madarat, maka pisahkanlah untuk maslahat pula. Masa menikahkan untuk maslahat boleh, memisahkan untuk maslahat kok gak boleh? Bertentangan dengan apa? Qiyas. Mafhumul qiyas, bisa dipaham al-qiyas? Qala, kata beliau, wal qiyasu yaqtadihi, dan qiyas memang membolehkan dan mengharuskan adanya cerai. Mengapa? Fa idza kana yatimmu nikah bil aqdi, kalau memang dibolehkan ikatan nikah dengan akad, lima salihihi, untuk maslahat-maslahatnya, wa aghradihi untuk tujuan-tujuan baik, fa innahu yafsakhu dzalikal 'aqd bitalaq, maka tentunya boleh pula dipisahkan dengan tujuan yang sama. Maka boleh pula dipisahkan atau dibatalkan pernikahan tadi lil maqasid sahiha, dengan tujuan yang juga sama, yaitu maqasid salihah, masalih, maslahat. Alaysa kadzalik? Berarti apa wajib syabahnya? Wajib syabahnya maslahat, jangan lupa. Nikah untuk maslahat. Kalau terpaksa cerai untuk maslahat, ya sudah. Memang terpaksa harus cerai untuk maslahat pula. Itu qiyas namanya. Sebagaimana boleh diikat, maka boleh pula dilepas dengan tujuan yang sama. Wal aslu fit talaq al karaha. Hanya saja hukum asalnya cerai ini tidak disukai. Lil hadisil mutaqaddim, dengan hadis yang sudah lewat, tapi hadisnya dhaif, maka kita butuh dalil lain. Iya kan? Karena hadis abghadul halal ilallah at-talaq, yang paling dibenci dari yang halal adalah talak. Halal tapi dibenci. Walaupun secara makna banyak para ulama yang mengatakan seperti itu, tetapi hadis ini laisa bihujjah. Hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah karena hadis dhaif. Baik. Apa ada dalil lain? Man yadhkur lana? Siapa yang bisa menyebutkan bahwa cerai itu sesungguhnya tidak dianjurkan? Hah? Gak ada dalam Quran, dalam Sunnah. Barakallahu fikum. Di dalam surat Al-Baqarah dikisahkan bagaimana jahatnya syaitan dan misinya syaitan. Apa misinya syaitan? Salah satunya, banyak misi-misinya. Yufarriqun bainal mar'i wa zawji. Berarti setan suka. Apa yang setan suka, kita enggak suka. Nabi enggak suka. Artinya makruh, tidak disukai. Karena syaitan di antara misinya yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi, selalu membuat rumah tangga hancur. Memisahkan antara suami dengan istrinya, memisahkan istri dengan suaminya. Berarti syaitan gembira dan suka kalau sebuah rumah tangga pecah. Maka hendaklah para suami istri berhati-hati dari tipu daya syaitan. Syaitan akan mendatangi suaminya dengan bisikan-bisikan agar membenci istrinya, dan mendatangi istrinya dengan bisikan-bisikan agar membenci suaminya. Dan syaitan bahkan bukan hanya dengan bisikan, bahkan bisa dalam bentuk mimpi. Istrinya memimpikan suaminya berbuat jelek, selingkuh dan sebagainya. Kemudian demikian pula suaminya didatangi syaitan dan digambarkan dalam mimpinya istrinya begini dan begitu, supaya benci. Tiba-tiba bangun ngamuk-ngamuk, suaminya dipukuli. Kenapa? Tadi malam saya mimpi kamu begini begini begini. Loh kok mimpimu sendiri kemudian saya yang dipukuli? Kata sang suami. Bisa sebaliknya, suami bangun memarahi istrinya tiba-tiba. Kenapa? Saya memimpikan kamu begini-begini. Jangan-jangan benar. Hati-hati. Antara kalian berdua, wahai suami istri, ada hasud. Siapa hasud? Isim fa'il mubalaghah dari hasad. Hasud adalah orang yang hasad atas kenikmatan. Likulli ni'matin hasud. Setiap kenikmatan ada yang hasud. Dalam hal ini syaitan. Kok rumah tangga ini akur-akur saja, baik-baik saja, akrab-akrab saja, gak bisa, saya harus pecahkan, kata syaitan. Hasad, dengki. Maka hati-hati wahai suami istri, jangan sampai terbawa dengan mereka. Jangan gampang-gampang cerai. Cerai itu sangat disenangi oleh syaitan. Mengapa? Dudaknya bisa digoda untuk berbuat jelek, karena sedang kehausan, tidak punya istri. Juga wanita yang merupakan janda akan mudah digoda oleh syaitan karena juga sedang haus, tidak punya suami. Maka terjadilah berbagai macam kejelekan-kejelekan. Sehingga hukum asalnya talak makruh, tetapi bukan dengan hadis yang dhaif. Dengan sekian banyak hadis yang lain, bahkan ayat tadi menunjukkan bahwa misi syaitan memisahkan suami dari istrinya. Walannahu halun li'urin nikah, karena yang namanya talak itu adalah pelepasan dari urun nikah. Sedangkan tadi urun nikah adalah masalih yang sangat banyak. Kalau tiba-tiba cerai tanpa ada maslahat apapun, berarti engkau berpindah dari satu yang baik kepada satu yang jelek. Anak tadinya terdidik dengan baik, melihat suami, lihat bapak ibunya akur, tiba-tiba pecah. Anak terdolimi, ke suaminya dimarahi oleh ibunya, ke ibunya dimarahi oleh bapaknya. Kasihan. Barakallahu fikum. Wa raghaba fihi syari' juga, karena pernikahan itu dianjurkan. Dianjurkan enggak pernikahan? Dianjurkan. Fankihu ma taaba lakum minan nisaa' matsa wa tsalaatsa wa rubaa'. Menikahlah wanita-wanita yang baik dari para wanita, 2, 3 atau 4. Dan Nabi juga berkata kepada para pemuda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang mampu di antara kalian yang menikah, menikahlah. Dianjurkan. Kalau pernikahan dianjurkan, berarti perceraian dimakruhkan. Iya Pak ya? Kan cerai lawannya nikah. Kalau disuruh menikah, berarti cerai dimakruhkan. Wa hatha alaihi, juga menganjurkan. Wa ja'ala sababan likathir min masalihid dini wa dunya, dan dengan pernikahan itu banyak didapatkan maslahat-maslahat agama dan maslahat dunia. Maslahat agama misalnya, wanita tadi memiliki pemimpin, ada yang membimbingnya, ada yang menjaganya, ada yang menjadi qawwam. Rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi para wanita. Ketika cerai, wanita tadi tidak memiliki pemimpin. Dia berjalan ke sana kemari bebas sesukanya. Padahal wanita makhluk yang lemah. Wanita mudah tertipu. Wanita mudah dirayu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadilah berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan karena tidak dipimpin oleh laki-laki. Barakallahu fikum. Yang kedua, dengan pernikahan, bekerja sama suami dengan istri mendidik anaknya. Maka anak tadi dididik oleh bapaknya dan oleh ibunya sekaligus. Dan tentunya masing-masing memiliki keistimewaan. Suami memiliki keistimewaan karena tegasnya, ibunya atau tadi bapaknya memiliki keistimewaan karena tegasnya, sang ibu memiliki keistimewaan karena rasa sayangnya, mendidik dengan kasih sayang. Maka lengkap, kasih sayang saja tanpa ketegasan kurang sempurna, ketegasan saja tanpa kasih sayang juga tidak lengkap. Itu kalau pernikahan. Belum lagi maslahat-maslahat lainnya. Maka kalau cerai, maslahat tadi hilang semua. Barakallahu fikum. Lidza fa inna talaq sababun fi ibtali hadhil masalih wa ifsadih. Oleh karena itu talak adalah sebab untuk menghilangkan maslahat-maslahat tadi. Cerai menghilangkan semua maslahat-maslahat tersebut, dan sebaliknya membawa ifsadiha, merusak semua kebaikan tadi. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak suka kerusakan. Famin huna kariha syari'u lakinnahu 'indal hajah. Dari sini maka syariat memakruhkan talak kalau tidak karena sebab yang sangat penting. Kalau bukan karena darurat yang sangat penting. Lakinnahu 'indal hajah ilaihi ni'matun kabirah. Tetapi ketika memang ada hajat kepadanya, bisa menjadi nikmat, nikmat yang azimah. Misalnya masing-masing dari suami istri tersiksa. Kok bisa tersiksa? Karena ada kelainan pada salah satunya atau dua-duanya, tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai suami, atau sang istri tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri karena cacat, karena penyakit, karena sesuatu yang sifatnya aib. Aib bermakna kekurangan. Maka dia tersiksa mempertahankan rumah tangga yang sesungguhnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh suami istri. Maka ketika cerai, ni'mah kabirah, menjadi kenikmatan yang besar. Wa fadlun azimun, menjadi fadilah yang sangat besar. Id yasulu bihil khalas minal isratil murrah, karena berhasil untuk melepaskan diri dari kehidupan yang pahit. Murrah, pahit. Wa firaqun man la khaira fil baqa'i ma'ah, karena dengan cerai bisa terpisah. Min la khaira fil baqa'i ma'ah, bisa terpisah. Atau itu adalah man, difatahkan mimnya. Wa firaqu man la khaira fil baqa'i ma'ah, dan berhasil terpisah dari orang yang tidak ada kebaikannya ketika hidup bersamanya. Sang suami pemabok, penjudi, pengangguran. La khaira fil baqa'i ma'ah, enggak ada kebaikan untuk tinggal bersamanya. Maka ketika terjadi perceraian, wajar saja terjadi. Atau sebaliknya, na'udzubillah, wanita yang menjadi istrinya adalah yang tidak layak untuk menjadi istri. Bukan hanya cacat, bukan hanya kekurangan fisik sehingga tidak mampu melayani suami, tetapi lebih dari itu, akhlaknya. Kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilatin ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah. Pakai pakaian tapi telanjang, ma'ilatin mumilat, miring dan memiring-miringkan, membuat fitnah bagi laki-laki. Padahal keluar dengan wewangian saja, kata Nabi SAW dikatakan dengan apa kata Nabi? Fahiyya zaniyah, fahiyya zaniyah, fahiyya zaniyah. Maka dia pelacur, dia pelacur, dia pelacur. Apalagi pakaiannya juga, apalagi pergaulannya juga, apalagi na'udzubillah sampai selingkuh. Maka cerai lebih baik. Firaqu man la khaira fil baqa'i ma'ah. Perhatikan dalam kitab, firaqu man la khaira fil baqa'i ma'ah. Dengan cerai kita bisa memisahkan orang yang tidak ada kebaikannya untuk kita hidup bersamanya. Imma lidha'fin fid din, apakah karena kurang agamanya, berarti kurang akhlaknya. Au su'in fil akhlaq, atau jelek akhlaknya. Au ghairi dhalika mimma yusabbibu qalaqal hayah, atau yang lainnya yang menyebabkan kacaunya kehidupan, yang menyebabkan qaliq al-hayah wa nakad al-ijtima'. Barakallahu fikum. Kacau dalam kehidupan, rusak dalam kebersamaan. Wallahu hakimun alim wasi'ur rahmah. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat memiliki hikmah, maha mengetahui dan maha luas rahmatnya. Maka digariskan syariat cerai, cerai sajalah. Wa bihadza tu'arif jalalu hadha, tu'raf jalalu hadha din. Maka dengan ini diketahui jalalu hadha din, tu'raf jalalu hadha din, diketahuilah betapa mulianya agama ini, betapa mulianya agama ini. Wasumu wa tashri'atih, juga dikenal betapa tingginya syariat dan aturan-aturan agama ini. Wa annaha muwafaqatun lil 'aqli sahih, dan juga diketahui bahwa agama ini muwafaqah, bahwa syariat ini muwafiqah lil 'aqli sahih, bahwa agama ini, syariat ini sesuai dengan akal yang sehat. Sudah enggak cocok dipaksa-paksakan. Aturan apa ini? Enggak masuk di kepala, enggak masuk di akal. Sedangkan agama ini masyaallah muwafiqah lil 'aqli sahih, cocok dengan akal yang sehat. Kalau sudah tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga, ya mau apa lagi? Harus dicerai. Wal mutamashiyah ma'a masalihin nas, dan juga agama ini, syariat ini mutamashiyah, berjalan seiring. Mutamashiyah dari kata masyi, berjalan seiring bersama masalihin nas, berjalan syariat ini sesuai dengan maslahat-maslahat manusia. Wabi syar'at talaq 'ala al-kayfiyatil atiyah fi wasatil ahkam wa qawamil al-umur khilafan lil yahudi wal musyrikin. Maka dengan syariat talak ini, 'ala al-kayfiyatil atiyah, dengan cara-cara yang akan datang nanti pembahasannya, wasatul ahkam wa qawamul umur, merupakan hukum yang seimbang, adil, hukum yang tegak lurus, yang tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, tetapi sangat bijak. Khilafan lil yahudi wal musyrikin, berbeda dengan ajaran Yahudi atau ajaran musyrikin. Alladzina yutalliquna wa yuraji'una bila 'addin, yang mereka ini ekstrim ke kiri, yaitu talak cerai, talak cerai, talak cerai tanpa hitungan, tanpa aturan, wala hadd, tanpa batasan. Tetapi berbeda pula dengan yang ekstrim kanan. Tadi ekstrim kiri, sekarang ekstrim kanan. Berbeda dengan ekstrim kiri, yaitu Yahudi dan musyrikin, yang menikah cerai, cerai, nikah cerai, nikah, nikah cerai, terus kawin cerai, kawin cerai, tanpa ada hitungan, tanpa ada aturan, tanpa ada batasan. Dan juga berbeda dengan yang sebaliknya, yang ekstrim ke kanan, yaitu Nasrani. Alladzina la yubihuna talaq, yang mereka dalam syariatnya tidak membolehkan cerai. Aku nikahkan engkau, kata pendetanya, dengan nama Tuhan Bapa, dan tidak bisa dipisahkan oleh apapun kecuali kematian. Tidak boleh cerai. La yubihuna talak, fatakunu zawjah ghullan fi 'unuqi zawjiha, maka jadilah sang istri menjadi budak yang dibelenggu oleh suaminya, sejahat apapun, sekejam apapun, seburuk apapun, tidak boleh cerai dan tidak boleh menuntut cerai, dan enggak bisa ada jalan untuk melepaskan diri. Wa illam tuwafiqhu, walaupun tidak cocok, walaupun tidak suka, awlam tuhaqqiq masalihin nikah, walaupun salah satu pihak tidak bisa memberikan permaslahatan atau kebaikan nikah, walaupun salah satu pihak tidak bisa memfungsikan dirinya sebagaimana suami semestinya atau sebagaimana istri semestinya, tetap tidak boleh cerai. Walida akhadat bihi Eropa wa Amerika lama ra'au masalihihi wa manafi'ihi wallahu hakimun alim. Oleh karena itu, akhirnya mereka sendiri, orang-orang Eropa, orang-orang barat itu kan mengakunya Nasrani, tetapi ketika melihat ada kejanggalan, dua suami istri tidak cocok, sudah bertikai, sudah berantem, sudah tidak bisa hidup bersama, tidak boleh cerai. Akhirnya mereka sendiri yang merubah aturan mereka sendiri. Akhadat Eropa wa Amerika, akhirnya Eropa dan Amerika membuat aturan negara bahwa seorang istri bisa menggugat cerai dan seorang suami bisa menceraikan. Kalau mereka menuntut untuk dipisahkan, maka bisa dipisahkan. Menyelisih aturan gereja, menyelisih aturan para pendeta. Mengapa kok Eropa dan Amerika mengikuti ajaran Islam dalam hal ini? Karena mereka sendiri merasakan kesusahan. Apakah suaminya menindas dengan kejam, tidak boleh cerai? Lama ra'au masalihahu, ketika mereka melihat maslahat-maslahat talak, maka mereka bikin aturan talak. Ketika mereka melihat manafi'ahu, manfaat-manfaatnya, wallahu hakimun alim. Berarti syariat cerai ini tengah. Tidak ekstrim ke kanan atau tidak ekstrim ke kiri. Tidak ekstrim ke kiri seperti Yahudi atau musyrikin, yang mereka kawin cerai tanpa aturan, tanpa hitungan, tanpa batasan. Tidak pula seperti Nasara yang melarang cerai. Tetapi ini digariskan bolehnya bercerai, tetapi dengan alasan yang syar'i, dengan darurat yang sangat. Kalau bisa dipertahankan, maka itu yang diharapkan. Kalau bisa dipertahankan pernikahan, maka itu yang disuruh oleh Nabi, disuruh dalam ayat, dalam Al-Quran, dalam sunnah. Barakallahu fikum. Walau qaddama hadha ad-din wa syari'atuhu samhah ila an-nasi kama hiya ba'idatun 'an akadibil muftarin wa khurafatil mutanatti'in la akhadha bihi kullu munsif. Kalau saja qaddama hadha ad-din, kalau saja agama ini ditawarkan, diajukan, apa yang diajukan? Agama ini asy-syari'ah as-samha, syariat yang penuh toleran, ditawarkan kepada manusia seluruhnya di seluruh dunia ini, di seluruh bangsa-bangsa, di seluruh suku-suku, di seluruh dunia, ditawarkan agama ini. Agama yang masih murni, yang syariatnya masih bersih dari campuran-campuran tangan manusia, yang ba'idatun an akadibil muftarin, yang jauh dari kedustaan-kedustaan para pendusta, dan juga jauh dari khurafat al-mutanatti'in, jauh bersih dari khurafatnya orang-orang ekstrim. Mutanatti', orang-orang yang melampaui batas. Kalau ditawarkan dalam keadaan murni, la akhadha bihi kullu munsif, niscaya akan diterima oleh semua orang yang bijak. Niscaya akan diterima oleh seluruh manusia di dunia ini, dan akan berkata masing-masing, imma lisanan wa imma qalban, bahwa agama ini sangat sempurna, agama ini sangat cocok, tepat sekali dengan keadilan, sesuai dengan hikmah, sesuai dengan akal mereka. Kalau syaratnya agamanya tidak dicampuri dengan bid'ah-bid'ah, tidak dicampuri dengan khurafat-khurafat, tidak dicampuri dengan ajaran-ajaran palsu yang bukan dari Islam, itu satu syarat pertama. Syarat kedua, orang yang kafir tadi munsif atau munsif, bijak. Karena kalau tidak bijak, mulutnya tidak mau mengatakan, wah bagus sekali syarat ini, tidak mau mengatakan tidak bisa, jelek itu, tidak cocok dan seterusnya. Walaupun hatinya berkata, iya ya, bagus sekali. Tidak ekstrim kayak Yahudi, tidak ekstrim kayak Nasrani. Dua-duanya ekstrim terbalik, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Agama ini tengah. La akhadha bihi kullu munsif, niscaya akan diambil, niscaya akan diterima oleh semua orang yang bijak. Wala asbahad dinu huwan nizamul am, niscaya agama ini akan menjadi aturan dunia seluruhnya. Wa tahaqqaqat risalatul ammah, niscaya akan terwujud risalah syariat ini umum untuk seluruh manusia. Kalau saja agamanya tidak dicampuri kebidahan-kebidahan, kalau saja Islam ini tidak dicampuri dengan ajaran-ajaran baru, ajaran-ajaran muhdats, ajaran-ajaran ekstrim, atau ajaran-ajaran mutanatti' yang berlebihan melampaui batas. Dan syarat kedua, orang yang munsif pasti akan menerima dan akan cocok dengan syariat itu. Walaupun belum masuk Islam, mereka akan berkata, kita pakai aturannya. Seperti aturan cerai tadi dipakai di Amerika dan Eropa. Contoh lainnya seperti aturan yang mereka bilang hukum positif. Apa makna hukum positif? Hukum yang disepakati oleh seluruh negara di dunia. Apa salah satunya? Dalam perang tidak boleh membunuh warga sipil. Dalam perang tidak boleh membunuh anak-anak dan perempuan. Itu menjadi hukum positif, disepakati oleh seluruh negara. Apa kita katakan? Kalian mengambil dari hadis Rasulullah SAW, ketika memberangkatkan pasukan selalu berkata sallallahu alaihi wasallam, ughzu wala taghullu wala taqtulu walidan wala imra'atan wala asifa. Berangkatlah berperang, jangan mencuri pampasan. Berperanglah, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh wanita, dan jangan bunuh asif. Asif itu warga sipil yang tidak ikut perang, pekerja-pekerja yang tidak ikut perang, petani-petaninya jangan diganggu mereka. Subhanallah. Islam aturannya sangat-sangat hikmah. Kalau saja mereka bijak menilainya, mereka akan terima. Kalau saja agama Islam ini tidak dikotori dan tidak dicampuri oleh para pendusta dan para pemalsu agama. Gara-gara disebabkan oleh para pemalsu agama dan para mubtadi' yang mengada-adakan ajaran baru dalam Islam, disebabkan oleh para ekstremis-ekstremis yang mengajarkan agama ini, ditambah dengan ekstrim yang melampaui batas, ajaran yang mutanatti' berlebihan, akhirnya agama terkesan berat, terkesan susah, terkesan begini dan begitu. Barakallahu fiikum. Selesai mukaddimah Dan kita masuk ke dalam hadisnya insyaallah pada pembahasannya akan datang biidznillah taala. Atahibatul qadr barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.